Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bersama pada hari ini untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini akan mengajarkan kepada kita banyak hal tentang bagaimana caranya kita menyikapi kehidupan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah walahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekufuran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Para pendengar rahimakumullah, ayat 106 ini memberikan penjelasan kepada kita betapa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang kufur kepadanya. Betapa Allah sangat mengecam orang-orang yang tidak mau mengikuti aturannya. Dengan keterangan fa'alaihim ghadabum minallah, mereka akan mendapatkan kemurkaan, dan tidak hanya itu saja, walahum azabun azim, azab yang di luar daripada nalar manusia, azab yang begitu sangat besar yang tidak mampu untuk dibayangkan besarnya. Kalau di dalam beberapa keterangan ayat sehari-hari sebelumnya, Allah mengatakan azabun alim, azab yang perih, azab seperti kalau kita kena rokok sangat perih rasanya kulit, ya, sangat perih. Ya, apalagi kalau sampai gelembung. Akan tetapi itu bagian daripada azab yang sangat ringan, karena Allah ada menyediakan satu fasilitas azab atau hukuman yang jauh lebih besar daripada itu, yang besarnya tidak terkira. Azabun azim, sesuatu yang begitu besar, yang berasal dari yang maha besar, yang tidak akan sanggup untuk difikirkan betapa besarnya. Kalau polisi menghukum, paling kena pukul, kena tampar, minimal kena tembak, itu saja. Tetapi kalau yang menghukum adalah yang lebih besar daripada polisi, misalnya sudah berpangkat jenderal, pangkatnya lebih tinggi, mungkin hukumannya jauh lebih berat lagi, pasti. Kalau misalnya gubernur yang menghukum, ya, hakim tinggi yang menghukum, atau presiden yang turun tangan langsung menghukum, tentunya bisa dibayangkan tingkatnya jauh lebih tinggi. Coba bayangkan kalau yang menghukum adalah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha pembalas dendam, ya, yang menurun maha pemberi azab, dialah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hukumannya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Kepada siapa ini akan dihukumkan? Man kafara billah, yaitu orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah wajar kita mengingkari Allah sedangkan kita adalah makhluk ciptaannya? Apakah wajar kita untuk mengatakan bahwa rezeki ini adalah saya yang punya andil, Allah tidak punya andil, sedangkan di kita berada dalam rahim ibu yang memberikan rezeki kita mampu makan dan menikmati kehidupan adalah Allah yang memberikan kepada kita? Apakah wajar kalau ada orang yang baik kepada kita ternyata kita malah mengingkarinya? Tentunya di dalam pandangan secara kemanusiaan tidak wajar seperti ini dilakukan. Konon lagi kalau ternyata yang kita ingkari adalah penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan Tuhan satu-satunya di dalam alam ini, yang merupakan Tuhan satu-satunya yang memberikan kita kehidupan dengan segala rezeki yang kita nikmati, kekuasaan, kekayaan dan sebagainya. Tentu sangat wajar kalau ternyata ketika ada orang yang kufur, maka Allah sangat murka dan begitu sangat murka. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 106 ini mengabarkan kepada kita bahwa orang yang beriman itu membuat hatinya lapang. lapang dengan keimanannya sehingga melihat dunia ini lapang semua. Semua dunia ini adalah takdir Allah yang terbaik yang menimpa dirinya. Tetapi kebalikannya, barang siapa yang hatinya dilapangkan Allah dengan kekafiran, sehingga dia akan merusak orang-orang yang beriman. Dia senang dengan kekafiran, sehingga apa target dari hidupnya? Dia akan menghancurkan setiap kebaikan yang ada. Dia akan meremehkan setiap orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ah, Ustaz tuh taunya sholat saja. Ah, Ustaz tuh puasanya bulan Ramadan saja. Semua ada negatif thinking yang disebarkan kepada orang lain. Karena apa? Karena sarohabil kufri sodron, hatinya telah dilapangkan Allah dengan kekafiran. Maka apa? Jangankan Allah, kita saja melihatnya akan menjadi orang yang marah kepadanya. Bagaimana ada jalan yang sudah bagus, lapang dan mulus, tiba-tiba dia korek lubang di situ dan dia lepaskan begitu saja? Tentu saja setiap manusia akan marah. Tetapi memang manusia seperti ini ada di bumi ini. Saroha sodorohu bil kufri, saroha bil kufri sodoron, hatinya telah lapang untuk menolak setiap kebaikan. Senang dengan kemaksiatan, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dia bangga dengan kekafiran, dia cemoohkan Nabi Muhammad, dia cemoohkan Al-Quran, dia cacimaki Islam. Maka jangankan Allah, manusia pun wajar untuk marah. Tinggal kita memilih, memilih berhati lapang dengan iman atau memilih berhati lapang dengan kekafiran. Orang yang kafir, walaupun dia senang berbuat maksiat, walaupun dia senang melihat orang susah, tetapi sebenarnya hatinya hancur berkeping-keping. Orang iman, karena selaras antara dirinya dan alam semesta, yang digambarkan Allah tiada dusta di antara dirinya dengan alam, dia berhati lapang menerima setiap kebaikan yang diturunkan Allah, menerima apa yang diturunkan oleh hati-hati yang dengki, karena dia yakin kedengkian seseorang terhadap dirinya sebenarnya adalah ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Maka di sini waqul illaman ukriha, terkadang orang yang beriman itu terpaksa untuk mengatakan kata-kata kekafiran karena dia sudah terjepit, terhimpit dan tersiksa. Sebagaimana Ammar bin Yasir, ayahnya dihukum mati di depan matanya, ibunya dihukum mati di depan matanya, tidak saja dengan dipancung, tetapi proses kematian itu bertahap demi bertahap dan dia melihat. Maka Ammar bin Yasir mengatakan apa yang diminta oleh kaum kafir Quraisy, caci Tuhanmu, dia mencaci Tuhan, caci Muhammad, dia mencaci Muhammad, dan dia akhirnya dilepas. Dia menangis terseduh-seduh di dalam Nabi, di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, Allah telah menurunkan Al-Quran untukmu illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kamu wahai Ammar tidaklah salah karena kamu dalam keadaan terjepit, terhimpit dan tersiksa, sedangkan hatimu tetap tenang dengan keimanan. Iman membuat hati kita lapang, kekafiran membuat hati kita berkeping-keping. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang dikatakan Ustaz Jainal, bahwa iman akan membuat hati seseorang menjadi semakin kuat, menjadi semakin percaya, menjadi semakin optimis, sedangkan kekufuran malah akan membuat hatinya tertutup, tidak lagi tahu apa yang harus dilakukan, sudah kebingungan di dalam menjalani kehidupan, tidak punya pegangan yang kuat, dan hidupnya akan berakhir kepada kesia-siaan. Walaupun secara materi nampak berhasil, akan tetapi sebenarnya secara kejiwaan dia adalah orang-orang yang berada di dalam kebimbangan dan berada di dalam kesesatan. Dan yang lebih parahnya lagi, kelak dia akan mendapatkan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita pahami di sini adalah bahwa Allah mengatakan man kafara billahi mim ba'di imanihi. Barang siapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman adalah merupakan suatu hal yang sangat tidak baik, sesuatu hal yang sangat buruk. Ya, karena dia sudah meyakini Allah, akan tetapi kemudian dia akhirnya keluar daripada keyakinannya itu. Orang yang kufur, memang asalnya kufur, ya, pemahamannya adalah orang yang kufur dan memang asalnya kufur itu jauh lebih baik daripada orang yang kemudian murtad dari agama Islam. Ini mungkin pesan bagi orang-orang yang sudah terlanjur keluar daripada agama Islam, cepat-cepat kembali kepada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara dunia kemudian dia rela menjual agamanya. Dia rela untuk menjual Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun alim. Orang-orang yang yu'zuna, menyakiti Allah dan Rasulnya, ya, la'anahumullahu, mereka akan dilaknat oleh Allah fid dunya wal akhirah, baik di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Tidak ada manfaatnya kalau ternyata kita rela menjual agama ini untuk kebahagiaan sesaat kita, karena umur kita juga sangat terbatas dan kekayaan yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini juga sangat terbatas, tidak layak untuk ditukarkan dengan kehidupan yang jauh lebih baik dan kebahagiaan yang jauh lebih kekal. Wa ma'indallahi khairu wa abqa, ya, wal akhiratu 'indallahi khairu wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita pahami kembali bersama. Jangan sampai kita terjebak ke dalam kekufuran. Jangan sampai kita terjebak ke dalam proses menuju kepada kekufuran. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Orang-orang yang rela jiwanya itu menerima kekufuran, ingkar kepada Allah, mereka akan mendapatkan laknat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan kita terhindar dari ini semua dan sikap kita adalah bagaimana kita memperkokoh dan memperteguh keimanan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.